بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، أيها الحاضرون والحاضرات، santriwan dan santriwati serta para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat serta karunia-Nya segala amalan menjadi sempurna. Atas nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke majlis yang Allah cintai ini, ke majlis yang penuh keberkahan ini, ke majlis yang di dalamnya turun malaikat memberikan penghormatan kepada orang-orang yang duduk di majlis tersebut, redha terhadap apa yang mereka lakukan. Atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menempuh salah satu jalan yang menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi satu-satunya tempat yang kita harapkan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua yang hadir pada majlis ini keistiqamahan untuk tetap selalu belajar, menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari diri kita, dan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau serta para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama yang beliau bawa sampai hari akhir. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita kembali bertemu di majlis pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim karya Al-Allamah Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama abad 7 atau abad ke-8. Dan kita telah selesai dari fasal pertama, bab yang pertama, yaitu tentang adab-adab seorang alim, adab-adab orang yang berilmu, adab-adab seorang guru, seorang ustaz terhadap dirinya sendiri, yang jumlahnya ada 12 adab. Telah kita selesaikan itu pada pertemuan yang lalu, yang bercerita atau yang mengatakan bahwa sehendaknya seorang alim apabila dia memiliki kapasitas untuk menulis, maka dia menulis. Menyebarkan ilmunya melalui tulisannya. Mendakwahkan agama ini melalui tulisannya. Tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi umat. Kemudian kita masuk ke fasal yang kedua, masih berbicara tentang adab-adab seorang alim. Fi darsihi, namun adab-adab yang berkaitan atau yang hendaknya dia perhatikan di dalam kajiannya. Di dalam halaqah yang dia ampu. Di dalam kajian-kajian yang dia isi. Bagaimana sih adab-adab seorang guru, seorang penyampai ilmu di dalam kajiannya. Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan 12 adab di dalam fasal yang kedua ini. Fasal yang kedua ini meskipun secara khusus ditulis untuk orang alim, untuk orang yang berilmu, seorang ustaz, tuan guru, namun pembahasan yang disampaikan oleh beliau ini ada beberapa poin yang penting untuk kita perhatikan sebagai penuntut ilmu saat sekarang ini. Maka mari kita simak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Beliau mengatakan wa huwa al-faslu tsani fi adabil alimi fi nafsihi. Fasal yang kedua adalah adab-adab seorang alim di dalam kajiannya. Wa huwa 12 naw'an. Ada 12 adab. Al-awwalu, yang pertama, idza azama ala majlis at-tadrisi tatahhara min al-hadath wal-khabath wa tanazzafa wa tatayyaba wa labisa min ahsani thiyabihi al-la'iqati bihi bayna ahli zamanihi qasidan bidhalik ta'zima al-ilmi wa tabjil al-shari'ah. Penulis menyebutkan hal yang pertama yang hendaknya diperhatikan oleh orang-orang yang ingin mengisi kajian, mengajarkan ilmu di kelas, mengampu sebuah halaqah ilmu adalah idza azama, kalau seandainya dia bertekad untuk duduk di majlis tadris. Tadris itu apa? Dari kata darrasa yudarrisu, tadris, mengajar. Duduk di majlis tempat dia mengajar, maka hendaknya dia tatahhar, bersuci terlebih dahulu. Dari apa? Minal hadathi wal khabath, dari hadath dan dari najis. Watanazzafa watatayyaba, dan hendaknya dia membersihkan diri dan memakai wewangian. Walabisa min ahsani thiyabihi al-la'iqati bihi baina ahli zamani, dan hendaknya dia memakai pakaian yang terbaik, yang layak, yang patut di kalangan masyarakatnya. Dan ini kembalinya kepada uruf, adat istiadat setempat. Boleh jadi suatu pakaian dianggap patut di suatu negeri, tidak patut di negeri yang lain. Maka kita selaraskan dengan keadaan di mana kita mengisi kajian tersebut. Kita selaraskan dengan negeri di mana kita mendakwahkan ilmu tersebut. Qasidan bidzalika ta'zimal ilmi. Semua itu kita lakukan untuk apa? Dalam rangka menghormati ilmu wa tabjil asy-syari'ah, dan dalam rangka menghargai syariat Islam. Dalam rangka menghormati ilmu, apa yang kita lakukan kalau seandainya mau mengajar? Anak ustaz misalnya nanti pulang, mengajar iqra, diminta untuk mengajar iqra di masjid. Kepada anak-anak umur sebelum SD misalnya, atau umur SD, apa yang kita lakukan, hendaknya kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Badruddin Ibnu Jama'ah tadi. Karena posisi kita adalah orang yang beliau sebutkan di sini. Kalau seandainya dia bertekad untuk pergi ke majlis di mana dia mengajar di situ, maka hendaknya dia yang pertama apa? Tatahhar, bersuci. Yang kedua tadi tanazzaf. Apa itu? Membersihkan diri. Yang ketiga tatayyab, memakai tib, wewangian. Yang keempat labisa min ahsani thiyabihi al-laiqah, memakai pakaian terbaik kalau bisa. Juga sekalian sekaligus pakaian tersebut pakaian yang layak dan patut di kalangan masyarakat itu. Yang kelima, setelah kita melakukan itu semua, niatkan kita melakukannya untuk apa? Menghargai ilmu. Kita datang ke majelis ilmu menghargai ilmu tersebut, dan dalam rangka menghargai syariat. Yang kita sampaikan adalah syariat. Cara membaca Al-Quran itu syariat atau tidak? Syariat. Yang diturunkan oleh Allah ke Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ke para sahabat seterusnya ke generasi-generasi sesudahnya, sampai ke ulama-ulama qiraat dan sampai ke kita sekarang ini secara mutawatir terus bersambung. Jadi dalam rangka menghormati ilmu, kita perhatikan bagaimana kondisi kita ketika akan mengajar. Hal ini jangan dianggap sepele. Ya, jangan dianggap sepele. Kata Syekh Al-Utsaimin dan kata para ulama kita, sebesar pengagunganmu terhadap ilmu, maka sebesar itu pula ilmu yang kamu dapatkan. Sebesar pengagunganmu terhadap ilmu ketika mengajarkannya, maka sebesar itu pula taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untukmu dalam mentransfer ilmu kepada murid-muridmu. Maka perhatikan, ya, datang ke majlis dalam keadaan yang terbaik. Begitu pula penuntut ilmu, datang ke majlis jangan, ya, sarungan yang sarungannya itu ya sebagaimana dia sarungan ketika tidur, sarungan ketika main bola. Jangan dalam keadaan yang tidak layak dan tidak patut. Ya. Pecinya rapi, bajunya kerahnya dipasang, ya. Lengannya jangan dilipat-lipat misalnya. Ya. Selaraskan antara baju sama celananya. Celananya jangan yang kusut-kusut nampak seperti sudah sering dibawa tidur. Mandi kalau mau ke kelas. Ya, pakai parfum. Minyak rambutnya, disisir rambutnya kalau enggak botak. Ya. Rapi. Dalam rangka apa? Kita menghormati ilmu, mengagungkan ilmu. Karena sesungguhnya ta'zimul ilmi, mengagungkan ilmu bagi seorang guru yang dilakukan oleh seorang muallim, itu akan memberikan pengaruh kepada para muridnya. Para muridnya akan meniru. Anak-anak ustaz nanti kalau mengajar Iqra ke anak-anak SD, datang dalam keadaan rapi. Meskipun rumah anak-anak ustaz nanti di samping tempat mengajar itu, tetap dalam keadaan yang betul-betul siap, rapi. Ya. Bajunya, sepatunya mungkin, pecinya, aroma badannya, dan seterusnya. Nanti murid-murid akan terpengaruh dengan gaya kita ketika mengajar. Oh, ustaz ini rapi. Oh, abang ini Masya Allah, indah tampaknya. Oh, wangi, Masya Allah. Ya. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat senang kalau seandainya para penuntut ilmu itu menggunakan pakaian berwarna putih. Ya. Karena pakaian warna putih itu di antara pakaian yang dicintai, disukai, disenangi di dalam syariat. Sebahagian anak-anak ustaz sudah mempelajarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasul bayad." Pakailah pakaian berwarna putih. Perintah ini menunjukkan pengutamaan warna putih atas warna-warna yang lainnya. Karena warna putih itu terjaga. Pemiliknya, pemakainya, kalau seandainya ternodai baju dia yang warna putih itu, cepat diketahui olehnya sehingga mungkin dia akan ganti, mungkin dia akan bersihkan. Itu hikmahnya kenapa syariat ini memerintahkan dan menganjurkan para pemeluknya untuk menggunakan pakaian warna putih. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena sadar bahwa majlis ilmu itu harus diagungkan dan dihargai, beliau senang kalau seandainya para penuntut ilmu yang datang ke majlis ilmu menggunakan pakaian-pakaian berwarna putih. Ya, karena warna putih itu terpuji baik secara syariat ataupun secara uruf dan adat istiadat. Enak dipandang. Ya. Dan segala sesuatu yang membuat atau menampakkan bahwa seseorang dengan melakukan sesuatu atau menggunakan ini dan itu tampak dia mengagungkan ilmu, ya, maka itu hendaknya dilakukan. Atau ulangi lagi, segala sesuatu yang membuat ilmu itu semakin dihargai, semakin diagungkan, baik yang berkaitan dengan taharah, mensucikan diri, atau berkaitan dengan membersihkan diri, berkaitan dengan pakaian, maka itu semuanya dianjurkan, diperintahkan untuk melakukannya. Maka sebaliknya juga seperti itu. Segala sesuatu yang dapat mengurangi kehormatan ilmu, dapat mengurangi wibawa majlis, maka itu sesuatu yang kalau bisa dijauhi. Itu adalah sesuatu yang dilarang, baik yang berkaitan dengan tohara, ya, bersuci, membersihkan diri, ya, wewangian, pakaian, dan yang semisalnya tadi, maka kita harus perhatikan. Karena sesungguhnya majlis ilmu itu juga memiliki wibawa yang harus dijaga oleh para penuntutnya. Majlis ilmu yang diampu oleh seorang ustaz, seorang guru, seorang kiai, itu memiliki wibawa yang harus dia jaga. Ilmu harus diagungkan, syariat harus dihargai. Salah satunya dengan cara mengkondisikan diri kita dalam keadaan dan kondisi sebaik mungkin saat mengajarkan ilmu tersebut. Kemudian Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebahagian keadaan dan kondisi para ulama dulu rahimahumullahu ta'ala dalam mengagungkan ilmu dan menghargai syariat tadi. Sebagaimana yang beliau contohkan dari kondisi Imam Darul Hijrah. Siapa Imam Darul Hijrah? Anak-anak ustaz kelas 1, kelas 2, kelas 3, siapa itu imam yang digelar sebagai Imam Daril Hijrah? Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ahsant. Kata Ibn Jama'ah, kana Malikun radhiyallahu anhu idza ja'ahu an-nasu li talabil hadith igtasala wa tatayyaba. Dulu Malik rahimahullahu ta'ala, kata Ibn Jama'ah, menceritakan kondisi Imam Malik dan bagaimana beliau menghargai majlis ilmu yang beliau ampu. Kalau seandainya orang-orang datang kepada beliau untuk mengambil hadis, beliau di antara ulama hadis, selain ulama fikih, selain imam dalam salah satu mazhab fikih, beliau juga imam dalam bidang hadis. Ya. Beliau juga ahlul hadis. Beliau memiliki hadis-hadis yang sanadnya bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada orang-orang, para penuntut ilmu atau kawan sejawatnya yang datang untuk meminta hadis, apa yang beliau lakukan? Jadi posisi beliau kan sebagaimana posisi seorang guru yang akan meriwayatkan hadis, mentransfer ilmu. Ightasala wa tatayyaba, beliau mandi, membersihkan diri, beliau memakai wewangian terlebih dahulu. Walabisa thiyaban jududan, bahkan beliau akan menggunakan pakaian yang baru. Ya, entah maksud baru ini adalah yang belum pernah dipakai sebelumnya, atau pakai, beliau menggantikan pakaian yang sedang beliau pakai dengan pakaian yang baru. Baru dicuci maksudnya, belum dipakai, ya, beliau ganti langsung pakainya dengan pakaian yang baru. Wa wada'a rida'ahu 'ala ra'sihi, beliau letakkan kain selempangnya di atas kepalanya. Thumma yajlisu 'ala minassah, kemudian beliau duduk di atas kursi atau tempat yang tinggi, enggak duduk di atas lantai, ya, bersama para penuntut ilmu hadis tadi, tapi beliau duduk di atas tempat yang lebih tinggi dibandingkan mereka. Wala yazalu yubakhiru bil'udi hatta yafrag, dan akan ada selama majlis hadis, majlis sama' atau majlis ilmu tadi berlangsung, bukhur yang senantiasa dihidupkan sampai selesainya majlis itu. Apa itu bukhur? Ya, bisa dibeli mungkin di tempat Abu Zahra nanti kalau belum tahu. Bukhur itu kayu yang dibakar kemudian mengeluarkan aroma-aroma yang sedap, ya, wangi seperti dupa. Tahu dupa? Nah, itu dia dibakar kemudian akan mengeluarkan aroma yang enak dan sedap. Di Arab sana biasa untuk mengharumkan pakaian, mengharumkan ruangan, mereka akan membakar itu. Nah, dibakar, ditaruh di majlis tersebut sampai selesai majlis tersebut dan orang-orang kembali. Ya. Wa qala, dan Imam Malik berkata, beliau menyampaikan, ya, mengutarakan kenapa sih beliau melakukan itu setiap kali orang-orang datang kepada beliau untuk mengambil ilmu, mengambil hadis. Beliau mengatakan, uhibbu an u'azzima haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya senang, suka mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam rangka apa? Mengagungkan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak penuntut ilmu yang dia tidak sadar tentang apa yang sedang dia pelajari. Yang dia pelajari qala Allah, qala Rasul. Namun kondisi dia sedang belajar, kondisi dia sedang menghafal, kondisi dia sedang mengajar, kondisi-kondisi yang tidak patut, bahkan tidak layak untuk dilihat. Bagaimana keberkahan ilmu itu akan turun? Sedangkan kita tidak mengagungkan ilmu dan tidak menghargai syariat. Kemudian Ibnu Jamaah rahimahullahu taala setelah menyebutkan adab yang tadi, bahwa ketika ingin mengajar lakukan ini dan itu, beliau menyebutkan adab yang lain yang juga merupakan turunan dari adab yang tadi beliau sebutkan. Thumma, lalu kemudian kata beliau, yusalli rak'atayil istikharah illam yakun waqta karaha. Lalu setelah misalnya tadi dia bersuci, membersihkan diri, memakai wangian, memakai pakaian terbaik, lalu menuju majlisnya, atau sebelum dia menuju ke majlisnya, dia lakukan salat istikharah 2 rakaat kalau seandainya tidak berada pada waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat. Ya, kalau seandainya tidak pada waktu dimakruhkan melaksanakan salat sunnah, maka dia lakukan salat sunnah 2 rakaat salat istikharah. Kenapa salat istikharah? Kenapa melakukan salat istikharah ketika hendak mengajar? Ya. Itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Idza hamma ahadukum bil amr. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berazam, bertekad untuk melakukan suatu perkara, maka hendaklah dia melakukan salat 2 rakaat istikharah. Lalu mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang untuk dibaca pada salat istikharah. Idza hamma, kata Nabi, kalau seandainya telah tekad, bertekad, berkeinginan kuat untuk melakukan sesuatu, lakukan istikharah. Perhatikan sabda Nabi dengan baik-baik. Di antara kita mungkin masih banyak salah dalam memahami kapan dilaksanakan salat istikharah. Sebahagian kita memahaminya salat istikharah dilakukan ketika masih bingung antara ini atau itu. Bukan saat itu kita melakukan istikharah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat istikharah dianjurkan oleh Nabi saat hamma bil amr. Dia betul-betul telah kuat, memang mau melakukan itu. Di situ dia istikharah. Contoh, ya, dan istikharah itu dilakukan untuk perkara yang tidak wajib. Juga bukan untuk perkara yang haram. Dia adalah untuk perkara yang mubah. Ya. Untuk perkara yang apa? Mubah. Bukan untuk dalam rangka bukan perkara-perkara yang sifatnya wajib atau bahkan sunnah. Contoh, ya. Di sana ada ya pelajaran tentang salat. Saya bisa ke sana dan saya belum bisa melaksanakan salat. Tidak perlu diistikharahkan saya ke sana atau tidak, ya. Ya. Saya ke sana nih. Mau ke sana, sudah bertekad untuk pergi ke sana lalu istikharah, tidak. Kenapa? Karena wajib bagi kita mengilmui tentang salat dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi kita masih belum tahu tentang salat. Namun mungkin yang perlu diistikharahkan, ya bagaimana saya pergi ke sananya? Ya. Saya pergi pakai motor ya. Istikharah dulu. Misalnya, ya. Kalau sudah pengen nikah misalnya, yang diistikharahkan bukan saya mau nikah nih, salat istikharah dulu. Apakah perkara nikah ini perkara yang diokekan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jelas diokekan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan syariat. Yang diistikharahkan adalah siapa yang Anda nikahi itu. Ya. Mau haji nih. Sudah diwajibkan haji atau sudah diwajibkan umrah baginya. Tidak perlu istikharah lagi. Yang kita istikharahkan adalah, saya mau ikut travel si fulan. Sudah istikharah dalam perkara itu. Baik, ya. Kesalahan tadi apa? Bahwa sebahagian orang ketika masih ragu-ragu untuk melakukan suatu perkara, dia istikharah. Ya. Saya masih ragu ini, ya, mau menikahi si fulanah bin fulan binti fulan itu atau fulanah yang itu. Ya, istikharahlah minta dipilihkan. Bukan seperti itu. Istikharah itu adalah antara dua tadi mana yang kita betul-betul condong kepadanya. Ini si fulayah ini sudah bertekad kita untuk mengambil yang itu. Ketika sudah bertekad itu kita baru istikharah. Kalau seandainya itu yang diokekan akan dimudahkan bagi kita. Kalau tidak nanti kita akan ya diilhamkan kepada kita sehingga kita terhindar dari perkara-perkara yang buruk insyaallah taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang syariat istikharah, idza hamma bil amr. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian telah bertekad untuk melakukan suatu perkara, barulah dia melakukan salat sunnah dua rakaat. Baik, tadi disebutkan oleh Ibnu Jamaah, kemudian dia melakukan salat dua rakaat istikharah kalau seandainya bukan di waktu yang dimakruhkan untuk melakukan salat. Ya, ini boleh jadi ya yang dimaksudkan oleh Ibnu Jamaah tatkala seseorang baru memulai pembelajarannya di suatu masjid atau di suatu sekolah tertentu di awal, bukan di setiap kajian. Ya, contoh ini, pengurus minta Ustaz, ya, Ustaz Ferry, tolong nanti bisa enggak setiap hari Kamis isi kajian Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ya. Masya Allah, ini kesempatan yang baik untuk mengamalkan kajian yang saya rutinkan bersama Ustaz Remanda misalnya. Kemudian dia untuk di awal majlis yang ingin dia buka ini, dia lakukan istikharah. Kedepannya, ya, tidak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan, Wallahu ta'ala a'lam oleh Ibnu Jamaah di sini adalah tatkala memulai suatu majlis. Ya. Kemudian, beliau menyebutkan di sini juga illam yakun waqta karah, kalau seandainya bukan di waktu yang dimakruhkan salat, yakni berdasarkan mazhab Syafi'i. Dan Ibnu Jamaah salah seorang ulama yang menisbatkan diri ke mazhab Syafi'i. Beliau salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Makanya beliau mengatakan, kalau seandainya bukan di waktu yang dimakruhkan untuk salat, maka lakukan salat sunnah istikharah dua rakaat. Kalau artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, kalau seandainya saat dia berada atau datang sampai ke majlis itu adalah waktu ya, yang dimakruhkan salat, misalnya ba'da asar misalnya. Ya. Maka dia tidak melakukan salat istikharah dua rakaat tadi. Ini hanya berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i mengatakan tentang ini, salat sunnah yang ada sebabnya. Ya. Salat sunnah yang ada sebabnya itu contohnya apa? Selain salat istikharah tadi, istikharah itu sebab atau tidak? Ada sebabnya atau tidak? Ada. Sebabnya apa? Sabda Nabi tadi, idza hamma ahadukum bil amr, kalau bertekad untuk melakukan sesuatu yang mubah. Ya, itu sebabnya istikharah dua rakaat. Apalagi salat sunnah yang memiliki sebab? Salat tahiyatul masjid termasuk atau tidak? Termasuk. Sebabnya apa? Kita datang ke masjid. Salat sunnah wudu. Karena apa? Karena kita wudu, ya, dan solat sunnah-sunnah lainnya yang berkaitan dengan adanya sebab disyariatkannya dia. Nah, solat sunnah yang memiliki sebab ini, itu dalam mazhab Syafi'i masih boleh dilaksanakan pada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan solat, kecuali solat istikharah. Salat istikharah dikecualikan. Ya. Salat istikharah dikecualikan. Karena alasan-alasan yang mereka ungkapkan di buku buku mereka. Ya, mereka mengatakan karena sebab salat istikharah itu sebabnya itu belum ada gitu. Maksudnya sebabnya itu di kemudian hari. Ya. Oleh karena itu berbeda dengan salat-salat sunnah lainnya yang memiliki sebab, sehingga dikecualikan dalam kaidah tadi. Artinya, salat sunnah istikharah tetap dimakruhkan untuk dikerjakan pada waktu-waktu yang makruh. Kita lanjutkan insyaAllah setelah kumandang adzan isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salaah. Hayya 'alas Hayya 'alal falaah. Hayya 'alal falaah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat, saudara-saudari jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelumnya kita berbicara tentang sebahagian perkara fikih dalam mazhab Syafi'i. Kita ulangi, di dalam mazhab Syafi'i, salat-salat sunnah yang memiliki sebab masih boleh dilakukan di waktu makruh, seperti ba'da asar, ba'da subuh. Ya, kecuali solat sunnah yang sebabnya itu terlambat, yaitu solat istikharah. Maksudnya apa? Maksudnya solat sunnah yang ada sebabnya ini, sebabnya dulu baru solat. Kalau solat istikharah, solat dulu baru sebab. Berbeda ya sendiri solat istikharah ini. Antum kalau seandainya ba'da asar berhadas misalnya, ya, buang angin, sedangkan antum ingin melanjutkan tilawatul Qur'annya, antum mengambil wudu dan boleh solat sunnah wudu, boleh solat tahiyatul masjid, ya. Tapi kalau solat istikharah, tidak boleh, tetap makruh dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena alasannya adalah waktunya itu boleh di, masih seseorang masih bisa dan sanggup untuk mengatur waktunya. Dia masih boleh atau masih bisa melakukan salat istikharah nanti di waktu yang tidak dilarang. Karena sebabnya itu di kemudian waktu, di kemudian hari misalnya. Jelas ya? Kemudian Ibnu Jamaah rahimahullahu taala menyebutkan tentang niat apa yang harus dipasang oleh seorang guru tatkala dia ingin mengajarkan ilmunya. Tatkala dia datang ke majlis yang dia ampu, tatkala dia ingin mengisi kajiannya, kata Ibnu Jamaah, wa yanwi nashral ilmi wa ta'limah, dan hendaknya sang guru tersebut berniat untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkannya. Niat yang harus kita pasangkan, nashrul ilmi dan ta'limul ilmi, dalam rangka menyebarkan ilmu, mensiarkan ilmu, dalam rangka mengajarkan ilmu. Wabathal fawaidi syar'iyyah, dan kita mengajar dalam rangka menyampaikan faedah-faedah syar'i. Wa tablighu ahkamillahi allati utmina 'alayha wa umira bi bayaniha, dan niatkan untuk menyampaikan hukum-hukum Allah, apa-apa yang Allah wajibkan, apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang termasuk menyekutukan Allah, hukum-hukum Allah ini disampaikan. Allati utmina 'alayha, di mana dia adalah orang yang telah diberi amanah untuk itu. Wa umira bi bayaniha, dia adalah orang yang diperintahkan untuk menjelaskan itu. Dia orang alim, ya, yang dituntut untuk mengamalkan ilmunya. Dan di antara pengamalan ilmu adalah menyebarluaskannya, mengajarkannya, menyampaikannya. Walizdiyada minal ilmi, dan juga niatkan dengan mengajar untuk menambah ilmu kita. Ya, bahkan guru kami, kiai kami dulu selalu mengatakan dalam rangka memotivasi kami untuk mengajar, meskipun mengajar iqra di pengalaman, di pedalaman. Ya. Beliau mengatakan khairu ta'allumi at-ta'lim, bahwa sebaik-baik cara belajar adalah dengan mengajarkan ilmu tersebut. Dan itu ya tidaklah diketahui kecuali oleh orang-orang yang telah melakukannya. Dengan mengajarkan ilmu yang dulu kita dapatkan, maka ilmu kita semakin bertambah, semakin bertambah. Kenapa? Sang guru perlu membuka lagi bukunya. Ketika diminta untuk mengisi kajian tazkiratus sami' wal mutakallim nanti, apa yang antum lakukan? Antum akan buka lagi catatan yang saat ini antum buat. Antum akan berusaha untuk membeli syarah-syarah tazkiratus sami' wal mutakallim yang saat muraja'ah dan mudhakarah itu ada ilmu-ilmu tambahan yang belum pernah disampaikan di majlis yang pernah antum hadiri. Ya. Wa izhar as-sawab, dan dalam rangka memperjelas kebenaran, menyampaikan ilmu yang benar, ya, yang mungkin selama ini pemahaman yang salah yang dianut oleh para murid kita, maka kita datang untuk mengajarkan yang benar. Selama ini orang-orang menganggap misalnya sesajen itu boleh, maka kita datang misalnya untuk mengajarkan bahwa sesajen itu adalah dalam sesajen itu adalah perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Warruju'a ilal haqqi, dan juga dalam rangka rujuk kembali kepada yang hak. Wal ijtima' ala dzikrillah, dan dalam rangka berkumpul untuk menyebut-nyebut Allah, mengingat Allah. Sebahagian orang tidak mengingat Allah kecuali saat dia berada di majlis seperti ini. Sebahagian orang dia tidak akan teringatkan dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tatkala dia berada di majlis ilmu. Wassalamu ala ikhwanihi minal muslimin, dan mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya yang lain dari kaum muslimin. Ini kalau seandainya dia adalah penuntut ilmu yang datang ke majlis duduk bersama saudara-saudara yang lain. Dan juga sang guru tatkala memasuki majlis, mungkin di sana sudah ada murid-muridnya yang duduk, dia sampaikan salam. Saling menebarkan salam, menumbuhkan kecintaan, ya. Turun keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kata penulis, wad'a lis-salafis salihin, dan berdoa untuk as-salaf as-salih. Ya, maksudnya apa? Dari para penulis-penulis ya karya. Dari para ulama yang bukunya sedang dikaji di majlis tersebut. Kita doakan. Ya, maka di sini Ibnu Jamaah ketika kita menyebutkan namanya, berapa kali kita mengatakan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah menjadikan kitabnya ini bermanfaat. Ya. Itu di antara niat yang kita pasang tatkala kita datang untuk mengajarkan ilmu syariat ini. Dan Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala di dalam kitab-kitabnya beliau menyebutkan bahwa ketika kita menuntut ilmu, maka hendaknya minimal kita memiliki 4 niat. 4 niat ini adalah 4 niat dasar, 4 niat pokok yang harus dipasang oleh seorang penuntut ilmu tatkala dia ingin menuntut suatu ilmu. Ketika dia ingin mengambil ilmu, ingin belajar. Apa itu? Yang pertama adalah niatkan dari belajar itu kita ingin mengangkat kebodohan dari diri kita. Raf'ul jahli anin nafsi. Kita mengangkat kebodohan dari diri kita. Kita bodoh atau tidak? Kita bodoh atau tidak? Kita adalah orang-orang jahil di depan ilmu Allah yang sangat luas. Yang kata para ulama, al-ilmu bahrun muntahahu yab'udu, laisa lahu haddun ilaihi yuqsadu. Walaysa kullal ilmi qad hawaitahu ajal, walal usra walau ahsaitahu. Ilmu itu lautan, yang tepiannya itu tidak tampak, tidak ada bahkan. Tidak ada tepian yang dituju, saking luasnya. Ya. Laisa lahu haddun ilaihi yuqsadu, walaysa kullul ilmi qad hawaitahu. Ini anak-anak usan sudah belajar, yang kelas 3 sudah 3 tahun belajar, yang sudah menjadi guru mungkin sudah belajar 6 tahun atau bahkan lebih. Dengan selama itu kita belajar, ingatlah, itu belum semua ilmu yang kita kuasai. Belum semua ilmu Allah ini yang kita miliki. Ajal, ya, yakinlah, itu sesuatu yang pasti. Walal usra, bahkan sepersepuluh pun tidak. Walau ahsaitahu, kalau seandainya antum mau menghitungnya, sepersepuluh pun tidak mencapai. Ya. Jadi yang pertama, mengangkat kebodohan dari siapa? Dari diri kita dulu. Akui bahwa diri kita ini bodoh. Karena sesungguhnya kalau seandainya antum merasa diri itu penuh, ya, antum isi lagi itu akan tumpah. Ya. Ini gelas, kalau antum merisi kosongnya segini, ya segitu yang terisi. Kalau antum merasa bahwa diri ini betul-betul kosong, maka semakin banyak air yang tertampung. Kalau seandainya antum merasa diri antum sudah penuh, ana sudah alim, asbahtu aliman walhamdulillah misalnya. Ya, tidak akan terisi gelas itu. Kenapa? Penuh sudah. Yang kedua, raf'ul jahli anil ghair. Mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Bahasa lainnya, setelah kita berilmu, apa yang kita lakukan? Mengamalkan ilmu kita melalui pengajaran dan dakwah. Kita ajarkan, untuk apa ilmu disimpan? Guru-guru kita selalu, kalau seandainya habis kajian seperti ini, habis daurah, zakat ilmu antum adalah antum ajarkan nanti keluarga antum di rumah. Zakat dari ijazah dan sanad yang saya berikan kepada antum sekarang ini, antum buat majlis ini nanti di rumah, beri pula sanad itu kepada keluarga antum. Dalam rangka memotivasi kita untuk mengajarkan ilmu tersebut, sebagaimana kebodohan kita tadi di majlis ini terangkat sedikit, ya, sesuai kadar ilmu yang kita dapatkan, maka angkat pula lah kebodohan tersebut dari diri saudara kita, saudari kita, ayah kita, ibu kita, dan orang-orang yang kita cintai. Kemudian, niat yang ketiga dalam menuntut ilmu adalah al-amalu bil-ilmi. Kita niatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini lebih luas lagi dari poin yang kedua tadi. Poin yang kedua sekedar kita mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Boleh jadi kita seperti orang yang sedang ditegur dalam sebuah pepatah, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Jangan engkau larang orang terhadap perangai tertentu sedangkan kamu masih melakukan perangai tersebut. Ya. Boleh jadi kita mengangkat kebodohan dari diri orang lain sedangkan kita masih jauh dari pengamalan ilmu tersebut. Nah, poin yang ketiga yang harus kita niatkan, ini saya belajar untuk nanti setelah saya belajar, saya amalkan. Ya. Itu jauh lebih baik. Satu ilmu yang kamu dapatkan, lalu kamu amalkan langsung dan kamu rutinkan, istiqamahkan, itu lebih baik dibandingkan banyak ilmu yang kamu dapatkan namun hanya tersimpan di sutur. Hanya tersimpan dalam tulisan-tulisan. Tersimpan di dalam buku-buku tebal, buku-buku cantik yang antum senantiasa jaga. Ya. Belajar adab bersin. Namun di kemudian hari setiap kali bersin tetap saja poh gitu. Ya. Tidak menutup mulutnya. Ya. Maka dari awal kita niatkan kita belajar untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu tersebut. Yang keempat, tatkala kita belajar, pasang niat bahwa dengan kita belajar ini, kita ingin menjaga ilmu dari kepunahan. Kita menjaga warisan para nabi ini agar tidak punah. Ya. Oleh karenanya, ada salah seorang ulama Islam yang menamai buku karya yang dia tulis dengan nama niat yang keempat tadi. Namanya adalah Ihya Ulumiddin. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Supaya tidak punah, gitu maksud. Menghidupkan agama dengan apa? Dengan kita bermajlis seperti ini. Kalau tidak ada majlis ini, maka lama-lama kitab itu akan semakin dilupakan. Ilmu tersebut akan semakin dilupakan oleh orang. Dengan adanya majlis, ada yang mengajar, ada yang belajar, maka kita sedang menjaga agama. Menghidupkan kembali agama. Siapa yang menulis Ihya Ulumuddin itu? Siapa, Mat? Ahmad? Siapa yang menulis Ihya Ulumuddin? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi sebelumnya tadi, di paragraf terakhir pada adab yang pertama ini, Ibnu Jamaah mengatakan hendaknya seorang guru, seorang alim, tatkala dia datang ke majlis yang dia ampu, dia meniatkan apa tadi? Untuk menyebarkan ilmu, mengamalkannya, mentransfer faedah-faedah syar'i, menyampaikan hukum-hukum Allah, menambah ilmunya, menampakkan kebenaran dan seterusnya. Itu ya termasuk salah satu atau termasuk adab-adab yang merupakan turunan dari niat yang ketiga tadi. Apa itu? Mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Caranya apa? Caranya tadi. Kita sampaikan kebenaran, kita menyebarkan ilmu, kita mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Ya. Jadi niat ini sangat penting. Ya. Tata niat, ya, saat kita menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, ya, jangan sampai niat ini menjadi bumerang bagi kita nanti pada hari akhir, wal'iyadzu billah. Karena sesungguhnya amalan, perbuatan itu boleh jadi secara zahir tampak sama. Apa yang dilakukan oleh si fulan itu sama dengan yang dilakukan oleh si fulan itu. Namun, apa yang dia amalkan itu hasilnya, ya, itu bisa berbeda berdasarkan apa? Berdasarkan hakikat yang ada di dalam hatinya. Berdasarkan niat seseorang, maka berbeda-beda pula yang dia dapatkan dari apa yang dia amalkan tersebut. Seorang penuntut ilmu, pengajar ilmu, semakin dia paham dengan perkara niat ini, untuk apa saya belajar, saya memasang niat ini, itu, dan ini, dan itu, semakin dia paham dan semakin dia memperhatikan tentang niat dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu ini, maka semakin mendatangkan keberkahan terhadap ilmu yang dia pelajari. Ya. Ini si fulan, ini sedang belajar di sini. Sebagaimana fulan-fulan yang lainnya ini. Namun derajat kita di sisi Allah itu berbeda-beda berdasarkan perbedaan niat yang ada di dalam hati kita. Ya. Semakin berkah ilmu antum kalau seandainya niat yang kita pasang dalam menuntut ilmu semakin baik, ya, semakin lurus dan akan semakin menampakkan bekasnya. Ada orang yang belajarnya cuma 2 tahun, 3 tahun. Tapi lebih berbekas daripada orang-orang yang belajar ada 6 tahun, 10 tahun. Di mana letak perbedaannya? Di niat. Di kesungguhan. Ya. Dan lain-lainnya. Ini belajar selama 10 tahun tidak ada niat. Entah kenapa dia mau belajar Kenapa sih dia belajar? Untuk apa dia belajar? Dia tidak paham sama sekali. Sedangkan yang belajar 3 tahun ini dia paham. Saya belajar karena saya perlu ilmu. Keperluan saya, hajat saya kepada ilmu itu bahkan lebih daripada hajat saya kepada makan dan minum. Ya. Saya belajar dalam rangka menggapai ridha Allah. Saya belajar untuk mengangkat kebodohan supaya Allah tinggikan derajat dan lain sebagainya. Orang-orang yang mantap visi misinya dalam menuntut ilmu seperti ini, maka semakin mantap pula bekas dari atau ya athar bekas dari ilmu yang dia pelajari tersebut. Dan dia semakin semakin bisa bermanfaat bagi orang lain melalui ilmu yang dia dapati. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi taufik untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita masuk ke adab yang kedua. Ya. Al-thani, yang kedua tentang apa tadi? Adab apa ini? Adab orang alim di dalam kajiannya. Idza kharaja min baitihi da'a bid-du'a'i sahihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia keluar dari rumahnya menuju majlisnya, maka dia berdoa dengan doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Jadi di sini ada anjuran bagi seorang alim guru, ya, sehingga dimudahkan dalam mengajarnya, hendaknya dia membaca doa berikut ini yang kata Ibnu Jamaah sahih ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wa huwa Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesesatan. Ya. Maksudnya agar tidak tersesat. Aw udhal atau tidak disesatkan. Ya. Oleh setan, oleh jin, ya, dan lain sebagainya. Au azilla au uzal, agar saya tidak tergelincir, ya. Atau di apa bahasanya itu? Digelincirkan. Ya. Agar saya tidak melakukan kesalahan, maksud tergelincir tadi melakukan kesalahan atau dibuat salah oleh orang lain. Au azlima au uzlam, agar saya tidak menzalimi atau dizalimi oleh orang lain. Au ajhala au yujhala alayya, agar saya tidak melakukan suatu kebodohan atau saya dibodohi oleh orang lain. Azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghairuk. Sungguh kuat perlindunganmu ya Allah. Sungguh mulia sanjunganmu dan tidak ada ilah yang hak selainmu. Mudah untuk dihafal? Ya. Mudah untuk dihafal ini? Ini adalah hadis yang diriwayatkan di dalam kutub arba'ah. Kutub arba'ah itu kutub sittah selain Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Meskipun ya, hadis ini hadis yang lemah. Ya, hadis ini hadis yang lemah. Namun boleh tidak kita berdoa dengan hadis yang secara sanadnya lemah? Boleh? Boleh. Kita boleh berdoa dengan hadis dengan doa yang disebutkan di dalam hadis yang lemah, namun tidak dalam rangka ta'abbud. Tidak dalam rangka ta'abbud dengan doa yang kita baca. Apa maksud ta'abbud? Ya, kita menganggap itu adalah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca apa yang dulu dibaca oleh Nabi secara yakin, kita meyakini seperti itu. Ini tidak boleh. Tapi kalau kita ingin menjiplak bahasanya seperti itu, ya daripada kita membuat doa yang mungkin ya, dalam rangkai doa tersebut tidak terlalu baik daripada doa yang disebutkan dalam hadis sahih, tentu kita lebih baik menggunakan lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam hadis yang dikatakan lemah tadi. Ya. Apa tadi bunyi hadisnya? Mudah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghayruka. Thumma yaqul, kemudian setelah dia membaca doa ini, dia mengatakan doa yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah, bismillahi wa billahi hasbi, dengan nama Allah ya, wa billahi hasbi, dan dengan pertolongan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala cukup sebagai penolongku. Tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Allahumma thabbit janani, ya Allah, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku. Wa adiril haqqa 'ala lisani, dan luncurkanlah kebaikan melalui lisanku. Perhatikan, bismillahi wa billahi hasbi, tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma thabbit janani wa adiril haqqa 'ala lisani. Ya. Hadis doa ini bagaimana statusnya? Ya. Doa ini sebahagian lafaznya itu diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebahagiannya, yaitu lafaz apa? Lafaz yang lebih sering kita dengar. Hanya lafaz bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai situ itu betul-betul ada riwayatnya di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun juga hadis ini, hadis yang berdasarkan kajian Syekh Al-Utsaimin, itu juga hadis yang dhaif. Jadi baik hadis yang pertama tadi yang di dalamnya ada doa Allahumma inni a'udzubika dan seterusnya tadi, atau doa yang ini yang di dalamnya ada bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ada hadis terdapat di dalam hadis yang secara kekuatannya dia adalah hadis yang dhaif. Namun para ulama membolehkan mengamalkan hadis yang dhaif kalau seandainya berbicara tentang fadailul a'mal, ya, keutamaan-keutamaan amalan, ya, termasuk tentang doa-doa, dengan catatan tadi kita tidak menisbatkannya secara yakin dan pasti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun selain itu, pada kata azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghairuk, pada doa yang pertama dari kata azza jaruka sampai wa la ilaha ghairuk, itu tidak ada dalam riwayat. Pada doa yang kedua, kata-kata wa billahi hasbi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma thabbit janani wa adiril haqqa 'ala lisani, ini juga tidak dikenal dalam riwayat-riwayat. Ya, tapi boleh dipakai tidak? Boleh juga kita pakai karena doa yang bagus ini. Tapi tanpa menisbatkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya, kita tekankan tentang keluar dari rumah tadi, ya, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa hadisnya itu lemah, ya. Namun yang pasti, ya, sesuatu yang pasti adalah setiap melakukan suatu amalan yang hendak dikerjakan oleh seseorang, zikir yang pasti yang bisa dia lakukan, ya, termasuk di sini ketika dia keluar dari rumahnya dan hendak menuju majelisnya, adalah tasmiyah, mengucapkan bismillah, ya. Kemudian kita lanjutkan, penulis rahimahullahu taala menyebutkan wa yudimu dzikrallahi taala ila an yasila ila majlis tadris, dan dia senantiasa berzikir menyebut Allah sampai dia ke majlis tempat dia mengajar. Apa zikir yang dia baca? Ya, doa-doa, ya, agar dikokohkan hatinya, dilancarkan nanti kebaikan itu keluar dari lisannya, dimudahkan murid-muridnya untuk memahami perkataan-perkataannya. Musa alaihi salam saja ketika akan ingin berjumpa dengan musuh, mendakwahkan yang hak, beliau berdoa. Ya, apa doanya? Apa doanya dalam surat Thaha disebutkan? Ya. Kata Allah, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Faqula lahu qawlan, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha." Fakata Nabi Musa, "Qala Rabbi." Rabbi apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Ya. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya. Lepaskanlah ikatan min lisani yang mengikat lisanku, yang membuat lisanku kaku. Yafqahu qawli, agar apa? Agar mereka memahami perkataanku. Ya. Begitu juga kita ketika akan mengajar, minta kepada Allah agar anak-anak kita, murid-murid kita dipahamkan akan ilmu yang kita sampaikan. Fa idza wasala ilaihi sallama ala man hadar. Tatkala dia sampai ke majlis tersebut, maka dia mengucapkan salam kepada yang hadir. Ya. Kata Nabi, ini sabda Nabi, apabila kalian idzan taha ahadukum ila majlis falyusallim, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Begitu juga ketika beranjak dari majlis, dia mengucapkan salam. Falaisatil ula bi ahqqa minal akhirah. Karena salam yang pertama tidak lebih patut untuk dilakukan dibandingkan yang kedua. Ya, maksudnya hak, ya, yang kita lakukan tatkala kita datang ke majlis mengucapkan salam, itu juga dilakukan tatkala kita beranjak dari majlis. Wa shalla rak'ataini illam yakun waqta karahah, dia melakukan salat dua rakaat kalau tidak di waktu yang dimakruhkan. Fa in kana masjidan ta'akkadat mutlaqan, kalau seandainya tempat dia mengisi kajian itu masjid, maka salat itu lebih ditekankan lagi. Thumma yad'u Allah ta'ala bitawfiq wal i'anati wal ismah, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik, pertolongan, dan agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kata beliau setelahnya? Wa yajlis mustaqbilal qiblati in amkan. Nah, ketika berdoa kepada Allah itu sebisa mungkin menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat kalau seandainya memungkinkan bagi dia. Ya. Kalau tidak memungkinkan bagi dia, jangan dipaksakan. Ya. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang sanjungan, ya, tentang menghadap ke arah kiblat tatkala mengajar atau selainnya, itu tidak ada yang sabit, tidak ada yang valid, ya, Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan akramul majalis mastuqbila bihil qiblah. Semulia-mulia majlis itu adalah majlis yang menghadap ke arah kiblat. Ini hadis yang tidak sabit, tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghadap ke arah kiblat itu kalau mampu. Ya. Kalau tidak, ya tidak mengapa. Bahkan yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebalikannya. Seperti yang misalnya Ustaz lakukan sekarang. Ustaz menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ini? Membelakangi kiblat. Nah, ini bahkan yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan la yakhruju min musallahu idza shalla al-fajr hatta tartafi' asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau tidak keluar dari tempat duduknya saat dia melakukan salat. Beliau kan duduk, setelah salam beliau duduk dan beliau tidak beranjak dari tempat duduknya ya sampai matahari terbit, sampai waktu syuruq. Artinya apa? Artinya di dalam sunnah yang lain disebutkan Nabi kalau seandainya setelah salam kemana menghadapnya? Ke arah mana menghadapnya? Ke arah makmum. Kalau beliau menghadap ke arah makmum itu membelakangi kiblat atau menghadap kiblat? Membelakangi kiblat. Begitu keadaan beliau sampai beliau nanti beranjak. Majlis itu atau tidak? Itu majlis. Majlis itu namanya tempat duduk kan gitu. Jadi ini menyelisihi hadis yang tadi tidak valid yang menyebutkan semulia-mulia majlis adalah majlis yang di situ kita menghadap ke arah kiblat, ya. Nabi setelah salat fajar, salat subuh beliau menghadap ke arah makmum. Nanti di situ orang-orang bertanya kepada beliau, berbicara kepada beliau tentang perkara-perkara jahiliyah dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jabir bin Samurah di dalam Sahih Muslim tadi. Kemudian kita lanjutkan wayad wa biwaqarin wa sakinatin wa tawadhu'in wa khusyu'. Menghadap ke arah kiblat tadi kata Ibnu Jamaah kalau memungkinkan dengan waqar, penuh ketenangan, wibawa, sakinah, ketenangan, tawadhu, ya, tanpa kesombongan, khusyuk dengan khusyuk, mutarabbi'an aw ghairi dhalika mimma lam yukrah minal jilsat, dengan duduk bersila atau cara duduk lainnya yang tidak dimakruhkan, yang tidak dilarang. Ya. Yang dilarang seperti apa? Kata Ibnu Jamaah, wala yajlisu muq'ian. Muq'ian. Janganlah dia duduk muq'ian. Muq'ian itu mengangkat betisnya, ya, atau meninggikan betisnya. Ya, gimana itu? Ya, seperti ini kira-kira, ya. Nampak? Nggak usah dinampakkan. Ya, mengangkat atau meninggi betisnya. Kemudian kata beliau, ya, wala mustaufizan. Mustaufizan itu keadaan ketika seseorang dalam posisi akan berdiri. Posisi apa itu? Jongkok, ya, posisi jongkok, cangkung kalau dalam bahasa kaminya, ya. Kemudian wala rafi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, tidak pula mengangkat salah satu kakinya dan diletakkan di atas kaki yang lain. Wala madan rijlaihi aw ihdahuma min ghairi 'udhrin, tidak pula berselonjor, ya, dengan kedua kakinya atau salah satu kakinya min ghairi udhrin, tanpa ada alasan atau uzur. Silakan yang mau berselonjor kalau seandainya sudah kesemutan, silakan, ya. Kalau tanpa uzur kita usahakan untuk tidak melakukannya. Wala muttaki'an ala yadihi ila janbih, tidak bersandar dengan tangannya ke arah sisi kanannya ataupun sisi kirinya seperti ini, ya. Aw wara'a dhahrih, atau dia, ya, begini, ya, ke belakang badannya. وَلْيَصُنْ بَدَنَهُ عَنِ الزَّحْفِ وَالتَّنَقُّلِ عَنْ مَكَانِهِ. Hendaknya dia menjaga agar pantatnya itu tidak bergeser. Nah, ini motivasi agar duduk itu tenang. وَالتَّنَقُّلِ عَنْ مَكَانِهِ, menjaga sikap agar tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Kemudian wayadaihi anil abath. Ya, wayadaihi anil abathi wat tashbiki biha, dan menjaga tangannya untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Ya. Congkel apa namanya? Gigit kukunya, ya, atau gunting kuku, lebih parah lagi, atau tashbik, melakukan tashbik, ya, atau gini, kita dulu di pondok kita, ya, itu kalau sedang doa kunut waktu subuh, krek krek bunyi itu, ya, trek trek trek, ya, begitu juga di majelis. Di majelis ilmu, ya, sebisa mungkin kita tahan terlebih dahulu. Wa ainaihi an tafriqin nazar min ghairi hajatin, dan jaga matanya agar tidak kesana kemari tanpa ada hajat kebutuhan. Ya, sedang berlangsung kajian, sibuk tadi begini. Ya, lihat. Ya. Sana kemari tanpa ada kebutuhan untuk melakukan itu. Ini dihindari. Kemudian selanjutnya wayattaqil muzaha wa kathratad dhahik, menghindari bercanda saat kajian. Ya. Wa kathratad dhahik, banyak tertawa. Fa innahu yuqallilul haibata wa yusqitul hishmah. Karena sesungguhnya bercanda, banyak tertawa itu dapat mengurangi wibawa majelis tersebut, mengurangi wibawa ilmu tersebut, ya, mengurangi harga dirinya. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam sebuah pepatah kata beliau, man mazaha ustukhiffa bihi wa man akthara min syai'in urifa bihi. Barang siapa yang dia suka bercanda, maka dia akan diremehkan, dianggap remeh. Kenapa? Ya, karena wibawanya turun. Ini bercanda yang berlebihan, bukan sekedar bercanda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bercanda, ya. Wamat, tapi menjadikan candaan, ya, lebih banyak di dalam pengajarannya, ini yang dihindari. Waman aktsara min syai'in urifa bih. Kata pepatah, barang siapa yang banyak melakukan sesuatu hal, maka dia akan ma'ruf dengan hal tersebut. Orang yang suka bercanda, besok-besok ini kalau seandainya sudah berlalu 5 tahun, ya, sudah berlalu 5 tahun, antum masih kenal enggak si Fadil itu? Ya. Fadil yang mana? Oh, yang suka ngantuk pas majelis itu, ya? Wah. Kenapa? Karena sering, saking seringnya ngantuk, maka dia dikenal dengan itu, ya. Si fulan yang suka melucu itu, ya, itu dikenal karena sebab apa? Karena sering melucu. Orang yang sekali-sekali melucu tidak akan pernah dikenal langsung dengan seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, wala yudarris fi waqti ju'ihi, sebisa mungkin jangan mengajar saat waktu dalam kondisi dia lapar, ya, dalam kondisi dia lapar. Kalau bisa jangan mengajar dalam kondisi seperti itu. Alhamdulillah tadi Ustaz makan dulu sebelum mengajar. Au atashihi, ya, atau dalam keadaan sangat dahaga, sangat haus. Au hammihi, saat dia sedang apa, ham itu sedih, ya, sangat dalam keadaan sangat sedih. Ya, tinggalkan dulu majlis. Au ghadabihi, atau saat dia sedang marah. Au nu'asihi, sangat ngantuk misalnya. au qaliqihi, atau dalam keadaan sangat gelisah, wala fi hali bardihil mu'limi wa harrihil muz'ij, juga jangan mengajar dalam kondisi dingin yang sangat menggigit ataupun dalam kondisi panas yang sangat menyengat. Ya, ini sebenarnya motivasi dan anjuran agar kita berada dalam kondisi terbaik, kondisi prima saat kita mengajar ataupun saat kita belajar. Kenapa? Karena dengan kondisi-kondisi tadi, kalau kita paksakan, itu bisa saja melemahkan otak, melemahkan pikiran kita, sehingga kurang baik, ya, atau penyampaian ilmu kita nanti kurang baik, ya. Karena itu yang akan terjadi saat kita memaksakan diri. Atau boleh jadi nanti, ya, pendapat-pendapat yang kita sampaikan, jawaban-jawaban yang kita sampaikan itu lebih cenderung salah. Kenapa? Karena kondisi kita yang sedang tidak baik tadi. Ya, dan ini sebenarnya berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat yang mulia Abu Bakrah, hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Lafaznya ada dalam Sahih Muslim yang berbunyi, la yahkum ahadun baina thnaini wa huwa ghadban. Janganlah salah seorang di antara kalian menghukumi, mengadili dua orang dalam keadaan dia sedang marah. Kenapa? Ya, nanti hukum ketetapannya, keputusannya boleh jadi akan salah dengan kondisi yang sedang marah seperti itu. Ya. Ini dua adab yang berkaitan tentang adab-adab seorang alim di dalam kajiannya, halaqahnya, atau di dalam kelasnya yang hendaknya kita pelajari bersama. Sekarang kita penuntut ilmu, ya, boleh jadi, ya, mungkin saja pada hari kemudian kita adalah orang-orang alim yang diminta untuk mengajar, diminta untuk mengisi kajian, diminta untuk menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini di dalam majlis umum. Mudah-mudahan apapun yang menjadi langkah kita, apapun yang kita lakukan, kita berharap Allah Subhanahu wa taala meridai segala yang kita lakukan. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya menjadi tujuan dan cita-cita seorang muslim. Itu adalah perkara yang bahkan lebih besar dibandingkan kenikmatan surga sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini atau mungkin yang panjang ini bermanfaat bagi kita semua, bagi orang lain yang kita cintai, yang mungkin kemudian hari kita akan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik bagi kita yang bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkannya, bersabar dalam mendakwahkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkokohkan kita, meneguhkan hati kita untuk selalu berada di atas jalan ini. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.